saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu.